tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu. Oh, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu. Siapa yang mau bantuin nyanyi? Jangan takut haus, bentar lagi buka, oke? Kita nyanyi sama-sama, bisa apa enggak? Terutama yang 16 ini ya, oke? Siap? Dari mulai nananya dulu, oke? Siap? Yeah.